Ada saudara Mita dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang rezeki halal dan haram. Kalau seorang ayah memberi anaknya nafkah haram, tapi si anak tidak bisa menolak karena pada saat itu hanya dengan nafkah tersebutlah ia bisa sekolah, bahkan sekolah agama sekalipun, hanya hatinya saja yang menolak. Maka bagaimana hukum anak membelanjakan harta itu, Bu ya? Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada jalan lain, maka hendaknya dia mengambil jalan lain. Misalnya, kalau harta tersebut untuk biaya sekolah, coba sambil mencari sekolah yang tidak perlu biaya. Adapun yang diberikan oleh orang tua, agar tidak terjadi permusuhan dari orang kepada orang tua, ambil saja uang itu, akan tapi bukan untuk dibelanjakan yang demikian itu. Hanya menjaga hati hubungan baik antara anak dengan orang tua. Dan jika mampu pada suatu ketika nanti mengingatkan abah ini adalah haram, saya tidak boleh mengambilnya. Jika ada jaminan bahasanya orang tuanya tidak bakal memutus hubungan dengan dia. Jangan sampai nanti langsung bermusuhan dengan orang tua. Sok, biasanya anak kemarin baru-baru kenal agama langsung haram abah ini kerjanya haram, ngajak kulit. Tapi tetap mengatakan haram dengan kalimat yang indah. Mungkin dengan cara halus, abah, saya adalah belajar untuk mencari ilmu agar ilmu manfaat. Akan tapi abah, kami berharap rezeki yang abah berikan kepada kami juga rezeki halal. Dan kami yakin abah pasti memberi yang halal. Abahnya mikir sendiri itu. Dan bisa jadi orang tuanya itu melakukan yang haram bukan karena sengaja melakukan yang haram. Akan tapi sangat banyak kaum muslimin di Indonesia ini melakukan haram karena tidak tahu kalau itu haram. Nah, ini deh. Mungkin sekali sang bapak itu tidak mengerti kalau itu haram. Makanya seorang anak cara memberitahunya harus halus. Tidak boleh serta-merta, abah ini haram, haram boleh. Tidak. Ditanya dulu abah, ini pekerjaan abah, masya Allah. Abah dengan jerih payah ini semoga dikali oleh Allah pahala. Tapi abah, alangkah baiknya abah, yuk. Kalau urusan kerjaan begini kan untuk dimakan oleh kita. Gimana kalau tanya kepada ulama? Jangan sok jadi guru langsung. Ini kan anak-anak belajar dua hadis saja langsung nyalain bapaknya, orang tuanya, petintang-petentang begitu ya. Enggak begitu, diajari. Tapi maka ambil saja. Jika, jawabannya adalah, jika tidak ada lagi yang Anda makan kecuali dari orang tua Anda, maka Anda bisa menggunakan itu karena Anda tidak ada jalan lagi daripada Anda mencuri. Mencuri juga haram lagi, mau apa? Tapi jika ada kesempatan bagi Anda untuk menghindar dari keharaman yang diberi oleh orang tua Anda, maka Anda punya kewajiban untuk menghindar. Jika Anda mampu untuk menghindarnya. Jika belum bisa untuk menghindar, Anda harus punya target sampai kapan aku harus seperti ini. Kemudian target berikutnya adalah, aku harus mengingatkan bapakku. Tapi dalam mengingatkan pun harus ada tiga marhalah ya, kalau mengingatkan orang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah dicek dulu, benarkah itu haram? Jangan kita ngomong haram, tatanya bukan haram, kan gak enak ini. Kedua, kalau memang itu benar haram, bapaknya itu sadar enggak kalau itu haram? Jangan-jangan bapaknya tidak tahu karena bapaknya enggak sekolah, yang sekolah kamu, kan gitu. Kemudian setelah yakin itu haram, baru langkah ketiga itu, jangan sok jadi guru dari untuk bapakmu. Karena semua orang tua kadang menganggap anaknya tetap sebagai anak, biarpun sudah jadi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sama ibunya dianggap sebagai anak, ibunya enggak percaya fatwa Imam Abu Hanifah. Kalau punya masalah itu, kalau Abu Hanifah yang menjawab, saya enggak mau, tanyakan ke orang lain. Akhirnya Abu Hanifah pergi orang lain. Orang lain jadi datangi muridnya. Muridnya bingung, Imam, ilmu saya kan darimu. Kenapa kamu tanya kepadaku? Ibuku yang nyuruh kamu jawab aja. Akhirnya pulang. Bu, kata orang itu begini, baru percaya. Kadang orang tua menganggap anak sebagai anak terus selamanya. Maka dari itu, Anda tidak boleh sok jadi guru. Bicara yang baik untuk menasihat. Ini marhalah yang ketiga. Sebab orang itu kadang langsung lompat yang ketiga ini. Ngingetkan. Belum dicek dulu. Ini termasuk masalah tadi. Maulid dan sebagainya. Dikit-dikit bid'ah. Ini grup-grup yang suka membid'ahkan. Ini biasanya enggak. Maka pakai tiga ini. Langsung yang ketiga. Yang pertama, kedua enggak dicoba. Yang ketiga langsung. Salah. Haram. Bid'ah. Masuk neraka. Ini juga anak salah. Sama orang tuanya pentintang-pentintang. Sok ahli sujud. Abah ini haram dok kerjaannya. Enggak begitu. Jadi mungkin dibawa kepada seorang alim, abah, yuk kita tanya kepada seorang ustaz. Jangan, biarpun Anda sudah tahu itu haram. Tapi, kemudian lihat, dalam menyampaikan kebenaran, ada dua hal. Kalau Anda ingin nasihati orang tua Anda, tadi bertanya. Kalau Anda ingin menyampaikan kebenaran, dua. Satu, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri. Jangan sok jadi pahlawan deh. Bisa saja Anda titip pesan melalui apakah surat kaleng, assalamualaikum, atau surat cinta, ayahandaku yang tercinta, mohon maaf, aku begini, begini, begini menyampaikan, Abah sangat mencintaiku, dan kami yakin apa yang Abah lakukan adalah untuk kami, dan sebagainya. Akan tapi kami selama ini tidak bisa membalas kebaikan Anda, kecuali saat ini saya akan berusaha untuk membalas kebaikan Anda. Abah, Abah, kebaikan yang akan kami berikan adalah pertanyaan saja. Masalah ini loh Abah, mohon maaf, ini adalah bahasa cinta kami kepada Abah, gini-gini. Biar gak tersinggung Abahnya, dari awal sudah Abah ini memberi nafkah, tapi dari yang haram, neraka semuanya, gak begitu. Apa minta tolong kepada orang lain, ulama suruh menyampaikan. Atau diajak datang dengan cara yang halus tadi, sama suami istri pun demikian. Kadang istri dinasihati suami itu dulu cemburutnya. Apalagi suami dinasihati suami, sombongnya yang tampak, biasanya begitu. Paling enak datang kepada ustaz, sama-sama tanya, yuk kita insaf, tanya kepada ulama, gimana? Sama seorang anak membawa ayahnya kepada kiai, tapi dengan kesepakatan Abah, yuk kita tanya Abah. Ya, hanya tanya saja kan, kalau halal, alhamdulillah semakin berkah. Kalau tidak, berpikir berubah dong Abah. Dengan kata lembut, Abahnya bakal mau. Ulamanya bijak, sudah kita bisiki dulu. Setelah itu ulamanya ngomong begini, sadar ayahandanya. Ingat, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya, perlu milih waktu. Tidak harus mentang-mentang melihat kesalahan langsung, Abah, haram, dosa. Nggak bisa. Nunggu waktu, kapan ini? Yang tepat, yang siap kira-kira orang tuaku untuk bisa mendengarku ini. Sama dengan istri pun begitu. Melihat istrinya salah, langsung dihantam di depan mukanya. Wah, nggak bisa diterima itu. Ya, belikan kalung dulu, anting, Masya Allah. Nah, duduk yang manis. Nah, mau ngomong nih. Ngomong apa? Izin saya. Izin apa? Mau marah nih. Kan enak, marahnya izin. Wah, istimewa suami kayak begitu. Marah saja minta izin. Marah apa, Bang? Enggak, marah. Tapi kalau saya marah, balas marah enggak? Kalau kamu balas marah, saya batal enggak jadi marah. Ya kan enak gitu. Jadi bahasa yang kalem deh dengan istri. Jangan, tentang salah langsung. Kamu ini istri, enggak benar. Wah, ngaji setiap hari. Kadang kita tergoboh-goboh, terburu-buru ya. Ingat, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Bukan harus diucapkan saat itu, mungkin esok hari, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Tapi harus ada batas waktunya, keburu mati, gak ngingetkan nanti ya. Baik, ini saja, semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, orang tua kita.